perlu uang ribuan. Yang aku mau uang merah cepean. Aku gak butuh kedudukan. Yang penting masih ada lahan untuk makan. Asal ada babi cukup senang. Aku cukup senang. Dan aku pun tenang. Aku gak ngerti cukup senang. Aku cukup senang. Dan aku pun tenang. Kibe kumbaro kumbo beko yumano kumbo awe.